anna al-aham ma huwa bidakhil ash-shanta, ma huwa bidakhil al-haqiba. Yang penting adalah yang ada di dalam tas, bukan tasnya. Faqad ahdartu lakum mushaf tabarak alladhi hafiza fihi al-Qur'an. Saya menghadirkan Al-Qur'an yang digunakan oleh Tabarak untuk menghafal Al-Qur'an. Tabarak anaknya. Law iqtarabat al-kamera kay taraw hadha al-mushaf. Kalau kameranya bisa mendekat, bisa zoom untuk melihat Qur'annya bentuknya. Limadha? Li'annahu min al-kharij yadull al-amr 'ala annahu qad laqa ma laqa min at-ta'amul ma'ahu li fatra tawila. Ya, karena kalau didekatkan gambarnya akan kelihatan bahwa Qur'an ini sudah lama, sudah lusuh, sudah digunakan berkali-kali oleh orang sehingga Qur'annya sudah tidak baru lagi. Bal wa tajiduna fi dakhil al-mushaf aidan alwan ala ba'd al-kalimat wa ba'd al-ayat. Ya, dan kalian juga mendapati bahwa di dalamnya itu terhadap warna-warna, terdapat warna-warna di ayat-ayat tertentu, ada warna kuning, warna merah gitu. هذه الألوان لها دلالات سواء دلالات فيما يتعلق بالمتشابهات أو دلالات فيما يتعلق بحفظ الطفل وتأكيده على هذا المكان. Ya, warna-warna ini ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tanda menandakan ayat ini ayat mutasyabihat. Ada menandakan untuk penguatan hafalan anak kecil. أيضا هذا مصحف يزيد ومصحف زينة معي. Saya juga membawa Quran yang dipakai oleh Yazid dan dipakai oleh Zainah. قد تختلف العلامات وقد تتحد في أوقات معينة. قد تكون نفس العلامات لتبارك ويزيد وزينة أو علامات مختلفة. Bisa jadi warna-warnanya itu berbeda. Tanda-tandanya sama, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. وهذا مصحفي. Ini adalah Quran saya. تعلمون مصحف الكبار يختلف عن مصحف الصغار. Sebagaimana kalian ketahui, Qur'annya orang gede beda sama Qur'annya anak kecil. لماذا؟ لأن الكبار يميلون إلى الفهم. Karena orang yang sudah besar lebih kepada pemahaman dalam membaca Al-Qur'an. أما الصغار فيميلون إلى الحفظ. Tetapi anak kecil lebih cenderung kepada menghafal. لذلك إنما أنصحكم نصيحة سريعة. Oleh karena itu saya akan memberikan nasihat singkat kepada kalian semuanya. A'lam anna al-ustaz Yusuf Mansur yu'akkid dauman 'ala al-hifz, fala budda an takun nasihati muta'alliqah bil fahm. Saya tahu bahwa Ustaz Yusuf Mansur selalu menggembar-gemborkan menggemborkan kita, mengajarkan kita untuk menghafal. Oleh karena itu, saya akan konsen kepada penghafalan Al-Qur'an. Faqad ya'ti asy-syaitan li ayyin minkum wa yaqul lahu ha'ula atfal sighar qudratuhum 'ala al-hifz afdal min qudrati. Mungkin ada bisikan setan di antara kalian mengatakan, iya mereka ini anak kecil, wajar kekuatan hafalan mereka lebih daripada kekuatan hafalan saya. Fa aqul fi hadha yastafid al-ustaz Yusuf wa yu'tikum amthila 'ala ma tahfazuna min al-Qur'an. Ya, Ustaz Yusuf Mansur telah memberikan banyak contoh kepada kalian tentang apa-apa yang kalian hafal dari Al-Qur'an. Walakin nasihati wa wasiyati, tetapi nasihat saya dan wasiat saya, aqib kulli salah naqra aya wahida, setiap selesai salat kita membaca satu ayat Al-Qur'an. Wa nafham ma'naha wa tafsiraha, kita pahami artinya dan kita pahami tafsirnya. Wa hadhihi an-nasiha nasahtuha fi kulli makan wa kulli masjid dhahabtu ilayhi. Nasihat ini saya sampaikan di setiap masjid, di setiap tempat yang saya kunjungi. Jambi, Kalimantan, Makassar, Pontianak, Bali. Bali, Bandung, kulli makan zurna fi Indonesia nafs an-nasiha. Ya, sama, nasihatnya sama. Di mana saja saya memberikan nasihat seperti ini. Ta'lamun limadha? Tahukah kalian kenapa? Lian Allah azza wa jalla qala كتاب أنزلناه إليك مبارك. Ya, Allah berfirman kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada kalian sebagai keberkahan. لماذا ليتدبروا آياتي يحدث التفكر في الآيات. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, memikirkan ayat-ayatnya. إذن لابد من الفهم. Oleh karena itu dianjurkan untuk memahaminya.